wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Terakhir kita bahas, kita baca catatan kaki tentang masalah arsyun. Qala syarhul rahimallahu ta'ala ila annahu ila anak makan, tapi para ulama mengatakan idza kanat al-hukumah, jika arsun atau hukumah itu pada satu tempat di badan yang lahu muqaddar, memiliki dia yang telah ditentukan, fa inna, maka arsun tidak boleh sama dengan dia yang telah ditentukan. Misalnya adalah muwabihah, melukai di kepala dan wajah, yakni artinya seandainya seorang itu melukai kepala atau wajah orang lain sehingga nampak tulangnya, ini disebut muwabihah. Wabihahnya muwabihah itu diatnya sudah ada ketentuannya, khamsun minal ibil, 5 ekor unta. Maka seandainya ada seseorang yang melukai kepala seseorang wajah jahu dan melukainya, namun tidak sampai derajat tulangnya terlihat. Pokoknya kalau kita kira-kirakan arsnya, maka jika ternyata arsnya itu kok sampai senilai 6 ekor unta, maka kita tidak berikan badannya 6 ekor unta karena dia lebih banyak daripada kadar yang telah ditentukan. 5 untuk kasus yang lebih jelek, muwabihah saja 5 ekor, masa enggak sampai muwabihah 6 ekor, tidak mungkin kita pikir 6 ekor. Maka tidak boleh sama dengan muqaddah. Demikian pula tidak kita berikan badannya 5 ekor unta, karena syariat menetapkan muwabihah 5 ekor unta. Maka bagaimanakah mungkin kita jadikan fima dunaha, kasus yang lebih rendah itu kita berikan 5 ekor unta atau lebih. Di anna law fa'anna hada, karena seandainya kita lakukan hal ini, maka perbuatan ini mengandung unsur i'tiraf, menentang hukum syariat. Kasus semisal dalam berkaitan dengan hukuman ta'zir dalam kasus yang imaudi'in dalam satu kasus, maka ta'zir itu tidak boleh sama dengan al-muqaddar, hukuman yang telah ditentukan secara syariat sebagai hukuman had. Semisal jika ada orang yang mencium perempuan atau memeluknya atau semacam itu, lalu al-qadhi menetapkan hukum ta'zir untuknya, kemudian dia ditakzir dengan 100 kali cambuan, maka tidak boleh ditakzir dengan 100 kali cambuan. Karena zina saja itu lebih besar daripada mencium, tidak ada padanya hukuman kecuali 100 kali cambuan. Maka bagaimana mungkin kita samakan ta'zir ini dengan al-muqaddar, dengan perkara yang telah ditentukan hukumannya fi maksiatin, dalam kasus maksiat yang maksiat tersebut sejenis, dalam pengertian sejenis dan lebih rendah daripada maksiat yang ada hukuman hadnya. Yang kemahmu, yang kerobahmu, yang asal, yang asli. Nasu Ahmad zaman Pak Harto yang kafirin. Lebih islami zaman Pak Harto. Dipilih kemudian dikirim. Walali aku tu amwalakum, tidak pula untuk mengambil harta kalian. Walakin ursiluhum, akan tapi kukirim mereka para penduduk itu ilaikum kepada kalian untuk mengajari agama kalian dan sunnah kalian. Maka siapa yang kita lakukan siwa dalika selain itu, kau malah dihukum, faliyarfa'uhu, maka adalah dia laporkan ilaiya kepada. Maka jika bernama melakukan kejahatan, penyimpangan, lakukan ke atasannya. Falla di nafsi biadi, maka demi Allah dan yang juga di tangannya, sungguh aku akan kisos. Mengkisos orang tersebut gara-gara perbuatannya. Maka melompatlah Amr ibn al-As dan mengatakan dari Amr al-Mu'minin, jika ada seorang kaum muslimin umirah menjadi amir, menjadi gubernur ala rakyatin pada satu rakyat, kalau dia menghukum rakyatnya, apakah bahkan mengkisosnya? Mau mengatakan iya. Wallah di demi zat yang jiwa Umar ada di tangannya, sungguh aku akan mengkisosnya. Anna bagaimanakah aku tidak mengkisosnya? Maka ra'ay itu padahal telah aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisah dirinya sendiri. Alalah tatribul muslimin, janganlah kalian memukuli kaum muslimin sehingga kalian menghinakan kaum muslimin. Janganlah kalian cegah kalian halangi hak-hak kaum muslimin. Fatukafiruhum, maka kalian menyebabkan kafirnya mereka kaum muslimin. Maknanya di catatan kaki, anahidamuni ahakuhu, jika haknya itu tercegah, boleh jadi mereka kafir dan murtad dari Islam. Karena mereka mengatakan, hal alaih sabi adil semacam ini tidak adil, Islam tidak adil dan semacam itu. Kisah ini, kisah khutbahnya Umar ini dihadkan oleh Imam Ahmad. Sanadnya dinilai oleh Al-Diyab Al-Maqdisi di kitabnya Al-Muqtarah, dan dinilai hasan oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dalam tahqiq beliau untuk Musnad Imam Ahmad. Kata beliau, "Wamana hadza ma'na kata Umar ini adalah jika ar-ra'i penguasa memukul rakyatnya dengan pukulan yang tidak diperbolehkan. Adapun pukulan yang dibenarkan, maka tidak ada kisah bil ijma', karena ini adalah kewajiban penguasa atau satu hal yang dianjurkan atau minimal jaiz dibolehkan." Catatan lagi Yewit Sulu rahimahullahu fa'amad warbu al-masyru'u pada yakul. Catatan lagi Sulu rahimahullahu fa'amad warbu. Catatan kaki nomor 2. Qaluhu rahimahullahu fa'amad darbu al-masru'u fa'la yakulu qailun kaifa yakulu darbu al-masru'u thumma yakulu aw ja'izun fa'yukalu al-muradu bil-masru'i hunna as-sa'ihu yakni alladhi yasuhu lil-imami ayyakumma bihi li'anna imama qad yu'amiru wujuban bit ta'dibi faqad yu'amiru istihbaban faqad la yu'amiru lakinnahu law fa'ala fala syai'un alaihi wa hal idza fa'ala iddata mukhallafatin fa hukmu alaihi al-qadhi bima majmu'uhu salasami'ati jaldatin fahal yusra'u hadha fahal yusra'u hadha na'am yajuju lakin yufarriku idza kana yakhsha alaihi yakni ma yujma'u salakami ati jami'an wa yajibu an nufarraqu li alla yazida alal haddi al mashru'i. Nah, qad yaqul qa'il, boleh jadi ada orang yang bertanya, bagaimanakah, kenapa penulis mengatakan ada pukulan yang masru', kemudian ada pukulan yang jaiz? Maka jawabannya, yang dimaksud dengan masru' di sini adalah sa'ir, boleh, yaitu boleh bagi imam untuk melakukannya, karena penguasa qad yu'ammar wujuban di ta'dib. Ini kok sifatnya majhul ya. Maka boleh jadi dia memerintahkan di ta'dib adanya hukuman, dan ini adalah wajib bagi dia untuk memberikan hukuman, karena hukuman had misalnya. Atau boleh jadi dia yu'ammar diperintahkan untuk memberikan hukuman, dan ini istihbab, anjuran. Dan boleh jadi dia tidak diperintahkan, lakin akan tapi dia seandainya melakukannya maka dia tidak berdosa. Kemudian jika seorang itu melakukan beberapa pelanggaran, lalu qadhi memberikan hukuman padanya dengan total pelanggarannya itu hukumannya 300 cambuk. Maka apakah ini dituntunkan dia menuduh zina 80 jambuan, dia sendiri berzina 100, minum khamar 80, terus apalagi takzir. Maka jawabannya na'am yajuz, ia diperbolehkan, akan tapi dipecah-pecah. Ia akan yuksa alihi jika dikhawatirkan membahayakan nyawa si penjahat. Yakni artinya mayu cuma tidak disatukan 300 kali jambuan, jambian semuanya. Dan wajib dipecah-pecah sehingga tidak lebih banyak daripada batas yang telah ditentukan. Kemudian pasal yang ketiga adalah kisah berkaitan dengan masalah kehormatan, dicaci maki orang, ada kisahnya. Kisah fil a'rad, kisah berkaitan dengan kehormatan, itu juga ditunjukkan. Yang dimaksud dengan kisah dalam kehormatan adalah ketika seorang itu melaknat orang lain atau mendoakan jelek orang lain, falahu, maka bagi korban boleh yaf'ala bihi kadzalik, memperlakukan orang tersebut seperti itu. Wa kadzalika, demikian pula idza syatamahu, jika ada orang yang mencaci makinya dengan caci maki yang tidak ada dusta di dalamnya, maka boleh ada kisah meskipun memaafkan, itu yang lebih baik. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan kejelekan yang semisal, siapa yang memaafkan dan memperbaiki maka ganjarannya menjadi kewajiban dan tanggungan Allah. Allah tidak menyuka orang-orang yang zalim. Ya, orang yang zalim di sini mencakup dua makna, orang yang melakukan kejelekan pertama kali atau orang yang membalas namun kelewat batas. Karena yang dibolehkan cuma mitsluha. Kalau kelewat batas, maka ini zalimi. Atau orang yang pertama kali menzalimi, ini juga zalim. Walaman dan sebuah orang yang minta seorang membalas setelah dia didolimi, fa'ula'ika, maka mereka itu ma'alihim min sabil, tidak ada jalan untuk menyalahkan mereka. Dan Nabi SAW bersabda, dua orang yang cela-mencela, maqala, apa yang diucapkan oleh keduanya, maka itu tanggungan al-badi, orang yang memulai di antara keduanya setelah selama orang yang dizalimi tidak lewat batas dalam membalas. samping dua dalil yang tadi telah dibawakan adalah hadis yang qadid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melaknat dan Nabi bersabda Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kalau mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimanakah seorang anak itu melaknat kedua orang tuanya? Maka Rasul mengatakan, ada seorang anak yang mencaci maki bapak seseorang, maka seorang tersebut mencaci maki bapaknya. Dan ada seorang anak yang mencaci maki ibu seseorang, lalu orang tersebut mencaci maki ibunya. Di sini yang Nabi salahkan siapa? Si anak. Kalau kita baca konteksnya si anak ya disalahkan. Ketika dia mencaci maki temannya, ya, temannya yang membalas. Bima kebaik kejelekan yang ada pada dirinya. contoh caci maki yang lakar di bafiha, yang lain adalah ketika orang mencaci itu menyebut dia dengan anjing, sebutan anjing. Caci maki juga anjing sudah. Mengikut demi zaman, sejak masa silam itu enggak, anjing itu sudah dipakai untuk caci maki. Bukan cuma baru-baru tren tahun 2000, enggak ya. Sudah sejak zaman sebelum Islam, demi itu orang sudah pakai anjing tuh, caci maki orang. Atau keledai dan semacam itu. Nah itu ada hukuman, maka di sini boleh ibtisal dan mengatakan dasar anjing, kamu juga anjing, dasar anjing, iya, dan kamu gugup, sama. Amma ini iftar alaihi, namun jika orang yang mencaci maki itu caci makiannya itu bohong, maka orang yang dicaci maki layakinulahu, tidak boleh baginya membalas dengan membuat kebohongan. Misalnya, seandainya ada orang yang mencaci maki kita dengan mengkafirkan kita atau memfasikkan kita tanpa alasan, padahal kita tidak kafir dan fasik, maka tidak boleh bagi kita untuk mengkafirkan orang tersebut dan memfasikkannya tanpa alasan. Walau la'ana abahu, seandainya ada orang yang laknat bapak kita atau kabilah kita atau penduduk negeri kita, dasar orang Jogja, penduduk negerinya, penduduk daerahnya atau semacam itu, maka tidak halal baginya untuk menzalimi mereka-mereka, karena mereka-mereka tidak zalim kepada anda, yang zalim kepada anda satu orang itu saja. Dan Allah memerintahkan kita untuk bersikap adil. Orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan. Walayajrimannakum, janganlah syana'anu qaumin, kebencian dengan kelompok orang itu menyebabkan kalian berdosa, melakukan kejahatan. Ala-ala ta'dilu, dengan bersikap tidak adil, bersikap Allah yang adil itulah yang lebih dekat pada takwa. Maka faidakan al-utuhan, maka pelanggaran fil-irdi berkaitan dengan kehormatan orang lain itu dirinci jadi dua. Yang pertama, muharraman li haqqihi, haram karena hak orang yang dilanggar, karena orang yang dizalimi itu tertimpa gangguan karenanya, terganggu karenanya, maka boleh qisas dengan yang semisal. Semisal dia didoakan dengan doa kejelekan, semisal dia mendoakan kejelekan untuk orang yang zalim padanya, semisal doa dia. Kemudian yang kedua, jika kezaliman berkaitan dan kehormatan tadi haram karena hak Allah, semacam dusta, maka tidak boleh sama sekali. Oleh karena itu banyak ulama mengatakan, jika seorang penjahat itu membunuh korbannya dengan cara dibakar atau ditenggelamkan atau dicekik atau semacam itu, maka si pelaku kejahatan diperlakukan sama dengan apa yang dia lakukan kepada korbannya. Malam yakun fi'lu, selama perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang haram dengan sendirinya. Macam tajri'il khamri, ketika misalnya pelaku kejahatan itu membunuh korbannya dengan ditenggai khamr, dicangak gitu, terus menerus dikasih khamr, wa talawat atau liwat, dipaksa untuk diliwat sampai mati. Maka tidak ada, maka kisasnya enggak boleh ditegakkan khamr sampai mati. Demikian juga tidak boleh dibalas diliwati sampai mati karena muharram bi nafsihi. Ini menurut pendapat yang paling kuat tentang kejahatan dengan apa membunuh dengan bentuk membakar dan menenggelamkan. Namun wamil di antara fuqaha mengkal ada yang mengatakan laqwata alaihi. Pembunuhan dengan cara dibakar, pembunuhan kasus pembunuhan dengan cara dibakar atau ditenggelamkan itu tidak ada kisah di dalamnya. Ila bisaif kecuali dengan pedang. Maka kalau berkaitan dengan pembunuhan dengan cara dicekik, dibunuh, maka apa bentuk kisahnya ulama khilaf. Fuqaha berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, dia membunuh orang lain dengan ngebom orangnya. Ini apakah kemudian dia dibom juga? Dengan dibom juga? Jangan, tidak boleh. Maka apakah kisahnya adalah dia juga dibom? Nolong maksilah. Ada ulama yang mengatakan tidak ada kisah di dalamnya kecuali dengan bedah. Namun dari dua pendapat ini, pendapat yang pertama yang mengatakan kalau dia mencekik maka dia dicekik, asbah lebih mendekati Quran dan Sunnah, wal adil dan keadilan. Ya, ulama yang mengatakan tidak boleh, hanya boleh dengan bedah, mencekik tidak kemudian dibalas dengan dicekik, mereka beralasan karena Allah memerintahkan ihsan dalam membunuh. Allah kata bal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa aslimulah. Membunuh dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang baik. Bunuh yang baik itu tidak menyiksa, cepat mati. Kalau dia melakukan kejahatan dengan mencekik, ya maka jangan dicekik, namun ditebas lehernya. Dia lebih ini ihsan dalam qatl. Itu alasan ulama yang mengatakan kalau kejahatannya itu dalam bentuk mencekik, membakar, maka tidak ada kisos kecuali dengan pedang. Alasannya tadi al-ihsan bil qatl. Namun yang lebih tepat dengan Al-Quran dan Sunnah dan keadilan adalah kalau dia mencekik maka dia dicekik. Dalilnya adalah laki-laki Yahudi yang membunuh seorang budak dengan cara dipukulkan pada dua batu, dikepukkan ini sampai kepalanya remuk. Maka Nabi kisah si laki-laki tadi kemudian juga dikepuk. Maka ini dalil yang menunjukkan yang lebih dekat ya, dia mencekik dicekik, dia membakar juga dibakar. Adapun al-ihsan fil qatl, al-ihsan fil qatl, maka jawabannya sebagian kata Ibnu Taimiyah di Shahih Arba'in, yang namanya ihsan fil qatl adalah membunuh sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau syariat menunjukkan dia harus dikepuk, ya itu ihsan fil qatl. Kalau syariat menunjukkan dia harus dibakar, maka itulah al-ihsan fil qatl. Dan pasal yang keempat, uqubatul firyah, hukuman berkaitan dengan membuat fitnah, kebohongan. Thank you. Uqiba. Dengan kejahatan masalah kelamin, hadis atau semacam itu. Udah rahasia umum itu enggak beres semua. Nah, falahadza ala qadhifihi. Maka tidak ada hukuman hak untuk orang yang menuduhnya dengan tuduhan zina. Demikian juga jika yang dituduh adalah orang yang kafir atau budak, cuma tidak ada hukuman had qadha, akan tapi al-qadhi tadi tetap dihukum dengan hukuman ta'zir ila zawj, kecuali jika pelakunya adalah suaminya. Karena boleh bagi suami untuk menuduh zina istrinya jika istrinya berzina. Dengan catatan tidak hamil karena zina, ya, maka boleh qadha. Ya justru digarisbawahi. Maka kalau suami boleh, enggak wajib, boleh, boleh untuk menuduh istrinya dengan tuduhan zina dengan catatan istrinya tidak hamil karena zina. Kalau tidak sampai hamil karena zinanya, karena selingkuhnya, maka boleh dituduh. Fa'in habalat, namun jika dia hamil minum dari zinanya dan melahirkan, fa'alih, maka wajib, maka wajib bagi suami untuk melakukan qadha dan meniadakan anak itu, meniadakan anak itu, tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Kenapa wajib? Li'alla yulhaqu bihi, supaya anak itu tidak dinasabkan pada dirinya, supaya tidak dinasabkan pada sesuami man laisa minhu, janin, anak yang bukan berasal dari dirinya. Maka hukum qadha bagi suami ketika istrinya berzina dirinci, kata Syekhul Islam dirinci. Kalau tidak sampai hamil boleh qadha, kalau sampai hamil bahkan sampai melahirkan, dan mungkin kalau sampai hamil namun keguguran, mungkin bisa kita katakan sama dengan yang tidak hamil, jelas itu tidak akan mempengaruhi nasab, karena ilahnya supaya tidak yulhabi. Kalau hamil namun keguguran kan tidak yulhabi. Namun jika sampai melahirkan, hamil dan melahirkan, maka wajib qadha. Wajib qadha dan meniadakan kalau anak itu bukanlah anak. Nah, ketika seorang suami mengqadha, melakukan qadha, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama adalah istrinya mengaku kalau dia berzina, maka dia dirajam. Yang kedua, istrinya tidak mengaku kalau dia berzina, maka terjadilah li'an, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Quran dan Sunnah. Walau karena seandainya orang yang menuduh tuduhan zina itu adalah budak, maka dia wajib terkena separuh had merdeka. Demikian juga cambukan berkaitan dengan zina dan minum khamar, budak dapatkan hukuman separuh. Dan Allah Ta'ala, kan Allah Ta'ala berfirman tentang masalah budak perempuan, fa'in ataina, jika budak perempuan itu melakukan perbuatan yang keji, maka atas mereka separuh hukuman untuk muhsanat perempuan yang merdeka. Namun jika hukuman yang wajib diterima oleh budak saja dengan hukuman mati atau potong tangan, maka ini tidak ada separuhan di sini. Maka tidak bisa separuh, separuh mati, setengahnya tangan. Dan maka kejahatan yang dilakukan oleh budak itu hukumannya lebih ringan daripada kejahatan yang dilakukan oleh orang merdeka. Karena kalau kejahatan yang dilakukan oleh orang merdeka itu satu hal yang sangat aib, satu hal yang sangat jelek. Kalau dilakukan oleh budak di masa silam, kalau kejahatan yang dilakukan oleh budak itu bahasanya agak wajar, maklum, meskipun bukan berarti dibiarkan. Karena mereka itu ya seperti itu. seperti itu mereka suka berbuat kejahatan. Tapi dikatakan oleh Syekhul Islam, kalau qadha itu harus berdasarkan permintaan dari sepakat fuqaha. Beliau mengatakan kesepakatan fuqaha, karena berarti Syekhul Islam tidak menimbang khilaf zahiriyah. Ini mazhabnya Syekhul Islam. Kalau zahiriyah itu bersendirian dengan satu pendapat, maka beliau tidak memakai, tidak menganggap pendapat zahiriyah. Umar Ibn Sa'imin menilai bahasanya pendapat semata-mata sendiriannya pendapat Zuhiriyah itu satu hal yang patut dipertimbangkan dalam ijma' dan khilaf. Maka beliau memberikan komentar masalah adanya permintaan dari orang yang dituduh bukanlah satu hal yang disepakati dengan alasan Zuhiriyah mengatakan tidak perlu ada permintaan. Jika kalau kita menimbang zahiriyah, maka jumhur berpendapat harus ada permintaan. Karena orang yang dituduh itu dimungkinkan dia memang melakukan perbuatan zina tersebut, sehingga tatkala dia dituduh dia cuma diam saja. Ini alasan logika dari jumhur. Jadi yang dituduh itu sebenarnya benar. Maka dia enggak menggugah. Benar, cuma dia diam saja. Kenapa diam? Dia nak perfaalah, karena dia juga telah berbuat zina. Jumhur, maka jumhur mengatakan harus ada permintaan dari orang yang dituduh litahakaku al-qadhu supaya qadha itu benar-benar terbukti qadha. Kalau didiamkan, maka jangan-jangan diam itu karena sebenarnya iya. Jangan kelas-kelas lagi gitu toh. Kemudian wajib ada hukuman hal qadha itu jika yang dituduh adalah mushoh, itu muslim merdeka dan afif, tidak makan zina, catatan kaki. Walaupun seandainya ada yang berpendapat bahasanya hal ini mengacu kepada pendapat penguasa. Faidah ro'ah, maka jika penguasa berpandangan bahasanya menegakkan hukuman had qadhab di sini, menegakkan lihat di qadhab hukuman had qadhab ini di sini memiliki manfaat, yaitu rad'un linnas, membuat jera manusia untuk tidak meremehkan kata-kata semacam ini, falyaf'al, maka boleh bagi penguasa untuk melakukannya. Wa in kana al-mas'alatu bil 'aqdi, jika masalahnya adalah sebaliknya. Wa anna hadzal qadhi, bahasanya si penuduh, laisa min ahli al-asum salita. Dia bukanlah orang yang punya lisan yang tajam. Fayakunu afuman lahu haqqun, maaf yang diberikan oleh orang yang punya hak itu menggugurkan hukuman hak bagi si penuduh. Yakni lau kina bihada, seandainya ada yang berpendapat semacam ini, lakana kaulan wasatan, tentu adalah pendapat yang pertengahan. Ini adalah pendapat yang sebenarnya merinci di antara dua pendapat yang bersifat mutlak. Maka beliau berandai-andai, seandainya, namun beliau tidak memastikan, seandainya ada pendapat yang pertengahan, masalah hukuman qadha itu merinci kembali kepada ijtihad penguasa. Kalau di masyarakat kok banyak qadha, maka semua qadha cabut 80 kali. Namun jika di masyarakat itu hal itu tidak merata, kemudian ada orang melakukan qadha dan dia bukanlah orang yang omongannya kotor, bukan orang yang salih tulisan, suka ngomong jorok, jelek, kemudian dia dimaafkan oleh orang yang dituduh, ya, kak, ini bisa menghukumkan hukuman. Seandainya ada yang memberikan pendapat seperti ini, tentu dapat yang bagus. Falau qadha farajulun, maka seandainya ada seorang yang melakukan menuduh muhsanan, orang yang baik-baik, dan mengatakan dia adalah pezina ataukah pelaku liwat, pelaku humo, maka wajib ditegakkan hukuman had badannya, yaitu 80 kali cambukan. Walakin idza afal maqdhufu, akan tapi jika yang dituduh itu maafkan, apakah gugur hukuman ataukah tidak gugur, maka di sini ada perselisihan. Sebagian ulama mengatakan gugur, karena yang lebih dominan, yang dimenangkan dalam hal ini adalah hak manusia. Pendapat kedua mengatakan tidak gugur, karena Allah memerintahkannya, fajriduhum, cambuklah mereka. Walianna hadza, dan karena perbuatan orang ini dia mengkotori kehormatan kaum muslimin. Fa idza radi hadza rajul al-mahin, pendapat kedua mengatakan jika orang yang hina tersebut rela dituduh, maka kitalah yang membela dan menolongnya dengan tetap berikan hukuman. Ini ada dua pendapat dalam masalah ini, masalah ketika si penuduh dimaafkan. Fa aku katakan la qala qa'il, seandainya ada orang yang berpendapat bahasanya masalah ini kembali kepada pendapat imam atau qadhi, kain ro'a, jika qadhi berpandangan bahasanya menggugurkan hukuman di sini mengandung maslahat, semisal orang yang melakukan qadha kepada seorang yang mustaqim, seorang yang multazim, seorang yang komitmen dengan agama, ini bahasa yang populer di, ya, kita katakan di Saudi, orang yang bagus agamanya itu disebut multazim, disebut multazim. Namun Jamil Samin tidak setuju dengan kata-kata ini, sebagaimana di Syarah Arba'in mengatakan yang tepat mustaqim, bukan multazim. Mustaqim adalah syar'i, berdalil. Maka jika qadhi itu adalah orang yang mustaqim dan qadhanya itu tidaklah tersebar di masyarakat, tidak pula sa'ian terkenal, lalu qadhi berpandangan kalau ini hukuman itu bisa gugur dengan dimaafkan, maka boleh baginya untuk menggugurkan hukuman. Namun jika kondisinya sebaliknya, masyarakat tajri meluncur dari lisan-lisan mereka kalimat kata-kata yang haram ini, atau orang tersebut yaitu yang melakukan tuduhan terkenal dengan kejahatan dan kerusakan, wa itlaqul qadar, dan mudah memberikan tuduhan, kemudian qadhi berpandang untuk menegakkan hukuman had, tetap melaksanakan hukuman had meskipun yang dituduh memaafkan, lakana hada muttajihah atau muttajahan, disini adalah pendapat yang bagus. Wa yakuna hadzal qaul, dan pendapat ini tidaklah keluar dari pendapat para ulama yang ada, karena saya cuma merinci, dia mengambil satu pendapat dalam satu kondisi dan mengambil pendapat yang kedua dalam kondisi yang lain. Kemudian ada pun orang yang terkenal dengan zina, maka tidak ada hukuman had untuk orang yang melakukan qadzab dengannya. Atau ini sebenarnya catatan kaki untuk satu namun halaman 420. Sedangkan satu yang tadi baru saja kita baca itu harusnya harusnya itu di halaman 419, ya kan? Bahas tentang masalah gugur dan tidak had qadzab kalau dimaafkan, harusnya di halaman 419 itu yang bahas ikhtilaf tadi. Nah, yang satu di sini, satu di halaman 421 itu harusnya adalah keterangan untuk 1.420, yaitu menjelaskan tentang apa itu muhsan. Maka jika yang dituduh itu muhsan, ini berlaku jika yang dituduh adalah muhsan, muhsan adalah muslim, merdeka dan baik-baik tidak melakukan zina. Yakni artinya wa ilam yatazawwaj, meskipun yang dituduh tadi belum menikah. Karena muhsan di bab qadzab itu beda maknanya dengan muhsan di bab zina. Kalau muhsan di bab zina, kalau muhsan maka rajam itu maknanya menikah. Tapi kalau muhsan di bab qadzab artinya adalah afifah yang pokok. Bukan pelaku zina. Tapi bagi liqamatil hadz zina berkaitan dengan hukuman zina, muhsan artinya adalah orang yang telah menyetubuhi istrinya dengan nikah yang sah sebagaimana telah lewat. Adapun di bab qadzab, muhsan artinya adalah afif anil zina, orang yang terjaga diri dari zina. Kemudian berarti satu di halaman 421 itu tidak ada. Kemudian yang dua itu harusnya satu. Hal sahih, ini satu hal yang benar. Oleh karena itu adanya budak kok mencuri, bukannya kita tidak lalak, kita tidak potong separuh telapak tangannya, namun kita potong utuh satu telapak tangannya, karena untuk potongan tangan itu tidak bisa setengah setengah, tidak ada setengah hukuman untuk potongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.